Thank you. berarti dirinya lebih hina dan tercela. Siapa yang suka menggunjingkan sesamanya, berarti dia suka makan bangkai saudaranya. Mengapa kau sibuk mencari keteman orang? Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk